بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh, Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. 'Utullin ba'da dzalika zanim. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. An kana dha malin wa banin. Karena dia kaya dan banyak anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila Rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir? Ma lakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani dengan hutang? Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih. Laula antadarakahu ni'matun mir rabbihi lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila." وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.